Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Al hadits al 40 ba'da 300. Hadis yang ke-40 yang ke-340. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: Iqtatalat imra'atani min Hudailin faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha. وما في بطنها فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata dua orang wanita berkelahi, iqtatalat bukan saling bunuh maknanya, tapi maknanya adalah berkelahi. Dua orang wanita ini adalah Ummu Afif dengan Malikah. Dua orang perempuan di bawah satu suami. Apa berarti? Nah, berarti ini adalah seorang wanita dengan madunya. Biasa bertikai kan? Dan kali ini bertikainya dahsyat. Sampai iqtatalatil imra'atan. Sampai dua wanita ini saling memukul, saling berkelahi. Dari Hudail. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha. Maka salah satu dari wanita itu melempar dengan batu, tiba-tiba wanita tadi meninggal. Di sini disebutkan dengan fa. Yang seakan-akan langsung dilempar dan mati. Yani tanpa ada tarakhi. Iya kan? Tetapi dalam riwayat Muslim disebutkan dengan kalimat thumma mata, sehingga laisa bima'na annahu bisabab darbihi bihajar bisabab ramyiha bihajar thumma mat, bukan berarti langsung dilempar dengan batu kemudian mati. Tidak, kalau dilempar batu kemudian mati, maka kasusnya seperti apa yang kita bahas pada dua hadis yang lalu atau tiga hadis yang lalu. Yaitu seorang Yahudi yang membunuh budaknya dengan batu, memecahkan kepalanya. Apa hukumnya? Qisas. Tapi di sini dikatakan qadha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi memutuskan untuk membayar diyat. Diyat untuk janinnya, ghurrah, sedangkan diyat untuk ibunya disebutkan di sini dengan ala aqilatiha, sebagaimana diyat kamilah, diyat yang sempurna bagi wanita. Khonifidina azakumullah, berarti di sini bukan membunuh dengan sengaja. Memakai batu, tetapi batu yang biasanya kalau dipukulkan atau dilemparkan tidak mematikan. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, karena dia terjatuh kemudian janinnya keguguran, maka tidak berapa lama ibunya juga mati. Sehingga yang demikian tidak termasuk ke dalam pembunuhan secara sengaja, tetapi termasuk dalam pembunuhan yang tidak sengaja. Walaupun syibhul amad, mirip dengan pembunuhan sengaja, tetapi tidak sengaja. Karena secara keumuman orang memukul dengan batu yang seperti itu, batu yang kecil, itu tidak membunuh. Sehingga ini adalah kasus yang tidak diniatkan oleh si wanita tadi untuk membunuh saudaranya. Maka Rasulullah SAW ketika ikhtasamu ilan Nabi, ketika mereka meminta diselesaikan oleh Nabi SAW, qadhan nabiyyu, maka Nabi pun memutuskan membayar diat untuk janinnya, ghurratun abdun aw walidah, seorang budak apakah laki-laki maupun perempuan. Dan kemudian qadha bidiyatil mar'ah, kemudian diputuskan oleh Nabi untuk membayar diat kepada wanita tadi, ala aqilatiha, kepada aqilatiha, bukan alal jani tetapi alal aqilah. Kalau yang membunuh adalah seorang wanita, imra'atun, maka orangnya disebut janin, atau jani ya. Biljim ya, bukan bizai. Biljim jani, yani si pelaku. Kalau aqilatuha, maka itu adalah penanggung jawab si wanita ini. Karena wanita dalam keadaan dia bukan pemimpin, tapi dipimpin. Seorang wanita itu adalah selalu di bawah kekuasaan laki-laki. Apakah di bawah suaminya atau di bawah orang tuanya. Maka qadhan Nabi, Nabi memutuskan untuk si mar'ah ini harus membayar ghurrah. Berarti ghurrah alal jani atau alal aqilah? Alal jani, atas si pelaku untuk membayar ghurrah. Tetapi membayar diatnya, diatnya si ibu tadi, itu alal aqilah, penanggung jawab si wanita tadi. Apakah bapaknya atau suaminya atau siapa saja yang bertanggung jawab, maka dia membayarkan diatnya dari si ibu tadi. Maka disebutkan dalam lafaz hadis dengan kalimat aqilah. Warasaha waladaha wa man ma'ahum, diberikan kepada siapa diat-diat tadi, diberikan kepada anaknya, anak-anak si ibu tadi, wa man ma'ahum, dan orang-orang yang bersamanya, bersamanya dalam wirasah, yang bersamanya dalam warisan, siapa yang menjadi ahli warisnya. Faqama Haml ibn Nabighah al-Hudhali, bangkitlah seorang laki-laki yang bernama Haml ibn Nabighah al-Hudhali. Haml ibn Nabighah al-Hudhali disebutkan di sini adalah bapaknya dari Ummu Afif, bapaknya dari yang membunuh atau dari yang menyebabkan terbunuhnya Malikah. Bapaknya Ummu Afif ini berkata, ya Rasulullah, kaifa aghram man la shariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dhalika yutal. Wahai Rasulullah, bagaimana harus menebus diat untuk seseorang yang la shariba wala akal, tidak makan, tidak minum, wala nataqa wala stahal, tidak berbicara dan tidak menjerit, famithlu dhalika yutal, maka yang demikian tidak bisa diterima. Yutal yani uhdira, mana uhdira adalah diabaikan. Yang demikian tidak bisa diterima, diabaikan. Maka Rasulullah SAW mengucapkan dengan kalimat innama huwa min ikhwan al-kuhan. Rasulullah SAW marah dengan berkata, sungguhnya orang ini adalah termasuk kawan-kawannya dukun, kawan-kawannya kahin. Ya'ani min ajli sij'ihi alladhi syaj'a, ya'ani karena sajak yang dia ucapkan itu. Maka Rasulullah mengatakan huwa min ikhwanil kuhan, bahwa dia termasuk saudaranya atau kawan-kawannya para tukang-tukang sihir. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat min ajli sij'ihi alladhi syaj'a terlihat di sini zahirnya bahwa ini adalah ucapan yang adrajahu dari rawi, dan memang demikian dikatakan dalam beberapa syarahnya bahwa ini adalah istidraj, yakni menjelaskan kenapa Nabi SAW mengatakan innama huwa min ikhwanil kuhan, kenapa Nabi berkata bahwa orang ini termasuk teman-temannya tukang sihir, tukang tenung, karena sajak tadi. Apakah tidak boleh sajak? Hah? Naam. Yang dimaksud di sini sajak kalimat tadi, kaifa aghrama man la shariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dhalika yutal, semua berakhir dengan lam. Dan ini berbeda dengan syair. Adapun syair di samping diakhiri dengan huruf yang sama, tetapi jumlah suku katanya pun teratur. Tetapi kalau berakhir dengan kata yang sama atau dengan huruf yang sama, tetapi tidak teratur suku katanya, maka itu biasa diucapkan oleh tukang-tukang sihir. Dan lagi pula yang kedua, kalau sijak itu tidak ditujukan untuk menentang kebenaran, maka tidak tercela. Boleh saja mengucapkan dengan sajak. Tetapi kalau sajak itu disebutkan untuk menentang kebenaran, untuk menolak kebenaran, dan mendorong, mengajak kepada kebatilan, maka itulah yang dikatakan kahin atau ikhwanul kuhan. Dan biasa memang tukang-tukang sihir kalau berbicara dengan sajak-sajak seperti itu. Dan sudah pernah kita sampaikan ucapan beberapa tukang sihir di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, yang mengisyaratkan akan munculnya Rasulullah SAW. Yani ketika ditanya oleh Raja Yaman, aku bermimpi aku ingin kau takwilkan mimpiku kepada tukang-tukang sihir tadi. Kata mereka, kalau engkau mau, dan ini dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisham, disebutkan oleh tukang-tukang sihir tadi, sampaikan kepada kami mimpimu, kami akan menafsirkan mimpimu. Kata Malik, tidak, aku tidak akan menyampaikan mimpiku. Tebaklah mimpiku, kemudian tafsirkan. Maka mundurlah mereka semua, kecuali dua tukang sihir yang terkenal saat itu, yaitu Satih dan Syirk. Dan Satih dan Syirk ini kemudian ditanya, apa mimpiku? Maka dijawab oleh yang satu, ra'aital humama kharajat min ardi tahima wa akhadat dhati kull dhati jumjuma. Ini sijik namanya. Ra'aital humama, engkau melihat sepercik api. Kharajat min ardi tahima, yani tihamah maksudnya, yang keluar dari dataran tihamah. Wa akhadat kull dhati jumjuma, dan mengambil semua yang memiliki tengkorak. Sadaqta ya Satih, kata beliau, kata raja tadi, engkau benar, wahai Satih. Apa mimpinya? Takwilkan mimpinya. Kemudian takwilkan. Demikian pula yang satu menyebutkan juga dengan sajak pula, walaupun beda sajaknya, dan saya tidak hafal, alhamdulillah. Yang demikian adalah ucapan tukang-tukang sihir. Bisa dibaca dalam Sirah Ibnu Hisham, dan disebutkan secara detail ucapan sajaknya. Mereka biasa mengucapkan dengan sajak seperti itu. Tiba-tiba ada seseorang yang membela kesalahan. Ini salah jelas si wanita tadi, melempar batu sampai membunuh saudaranya. Berarti membela kesalahan. Di samping itu, menolak keputusan Nabi. Nabi yang memutuskan. Kata Nabi, bahwasannya dikatakan dalam riwayat ini, qadha an-nabiyyu, Nabi memutuskan untuk membayar diyat janin tadi dengan ghurrah. Ternyata orang itu menentangnya. Bagaimana membayar diyat kepada sesuatu yang belum dikatakan manusia? Jadi kalimat la akal, la syariba wa la akal, tidak makan, tidak minum, ini maknanya dia bagaimana mau dikatakan manusia? Kalau kita membuang sesuatu, apa gumpalan daging, gumpalan darah, apa ada diyatnya? Dia kan gumpalan daging, gumpalan darah, janin yang belum bernapas, kan seperti gumpalan daging saja. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menjerit, dia tidak menangis. Inilah yang diucapkan oleh orang tadi dengan sijiknya. Kaifa aghram man la syariba wa la akal wa la nataqa wa la istahal fi dhalik wa bi dhalika wa mithlu dhalika yutal. Bagaimana akan diterima membayar diyat untuk sesuatu yang belum ngomong, belum berbicara, belum dia begini, belum dia begitu, belum ada tanda-tanda kehidupan. Maka Nabi enggak suka dengan yang demikian. Menentang keputusan Nabi dengan sijik. Maka ini adalah sijik-sijiknya tukang sihir. Ya, ini diucapkan untuk menentang kebenaran. Khamilin a'azakumullah. Berarti di sini kita sudah terangkan beberapa kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, kalimat janin yang sudah ma'ruf maknanya dalam bahasa Indonesia pun disebut dengan janin. Namun kita perlu tahu apa sebabnya janin dikatakan janin. Dari kata-kata al-ijtinan yang maknanya adalah tersamar. Tersamar itu tersembunyi, tidak terlihat. Ada di dalam rahim seorang ibu, dalam keadaan tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa ditebak. Apakah laki atau perempuan? Apakah dia akan begini atau begitu? Maka dikatakan ijtinan. Wa min hadzal lafdh aidan yuqal jinnu jinnan. Dan dari kata ini pula jin disebut jin. Kenapa jin disebut dengan kalimat jin dalam bahasa Arab? Dan dalam bahasa Indonesia juga disebut jin. Li'annahu min al-jinan aidan. Tersamar juga, tidak bisa dilihat, tidak bisa kita ketahui di mana. Maka ini juga menurut bahasa Arab bahwa itu satu kalimat atau dari asal kata yang sama, yaitu al-ijtinan, tersamar. Taib, ada lagi bahasa Arab atau nama-nama sesuatu dengan kalimat jin atau junnah atau janan atau jinan. Naam, ada lagi. Apa lagi? Manahu jawab? Ma'ruf. Al-imanu. Ma huwa al-iman? An-nutqu bil-lisan. Thumma al-amalu bil arkan wal iltiqadu bil janan. Jadi limadha yuqalu qalbu jananan? Ha, ayatan min al-ijtinan, lianahu ikhtafa fi sadr al-insan. Lidhalika akthar asma al-arabiyyah min kalimat jim aw min harf jim thumma an-nun thumma an-nun aktharuhum min al-ikhtifa. Aktharuha min al-ikhtifa, kebanyakan dari kata al-ikhtifa, yakni tersamar. Jantung atau hati dikatakan jinan, itu juga karena tersamar, tidak terlihat. Demikian pula bayi disebut janin karena tersamar, tidak terlihat. Demikian pula jin disebut jin karena tersamar, tidak terlihat. Hampir semua yang disebut dengan jin, jinan, janin, semuanya adalah sesuatu yang tidak jelas atau tidak tampak atau yang tersamar. Aqilatuha. Al-aqilah humul aqarib alladhi yaqumuna bidaf'i diyatil khata' an qaribihimul qatil. Kalimat aqilah juga sudah kita terangkan tadi. Mana aqilah adalah kerabat-kerabat dekat dari orang yang membunuh tadi, yang akan membayarkan diatnya. Berarti yang dibicarakan di sini adalah perempuan. Sebab kalau laki-laki dia bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi kalau perempuan harus ada walinya. Demikian pula kalau anak-anak membunuh bagaimana? Apakah dia bertanggung jawab untuk membayar diat atau ala aqilatiha atau alal jani? Alal aqilah, laisa alal jani. Limadha? Karena saghir ghairu mukallaf. Anak kecil tidak mukallaf. Dia atau qisas? Dia. Limadha? Karena saghir la yaqsid bil qatl. Umuman as-saghir laisa bimukallafin. فهذا شبه أيضا شبه عمد لكن ليس بعمد شبه العمد لكن ليس بعمد. Mirip dengan orang yang menyengaja untuk membunuh tapi sesungguhnya tidak sengaja. Sebab anak kecil tidak mungkin, dan tidak mungkin dia dalam keadaan dihukumi sang pembunuh, tidak bisa. Jangan-jangan dia memukul dengan batu besar, dia tidak paham kalau dibunuh itu dia akan mati. Mati itu apa juga dia tidak ngerti. Kok tidak gerak ya teman saya, tidak paham dia. Sehingga walaupun dia sengaja, tapi disebutnya dalam hukum syariat ghairu amdin as-saghir. Demikian pula seorang wanita kalau tidak sengaja dan tidak bertujuan membunuh, maka itu pun alal aqilah, tanggung jawabnya kepada keluarganya. Enam. Summu aqilah dinamakan aqilah li'annahum yamna'una 'anil qatil fal aql wal mana'. Kenapa disebut aqilah, keluarganya, kerabatnya, atau yang bertanggung jawab terhadap wanita tadi? Karena mereka yamna'una 'anil qatil. Karena mereka dalam keadaan membela yang membunuh tadi. Sedangkan al-aql juga mengandung makna al-mana', pembelaan. Bi fathil ha al-muhmalah. Thumma mim maftuhah. Aidan mukhaffafah. هو ابن مالك ابن نابغة. حمل adalah nama seseorang dengan difathahkan haknya, kemudian mim juga mafduhah, mukhaffafah tanpa tasdid dan tidak dibaca dengan ha, tidak dibaca hamalah. Walaupun ada beberapa ulama yang menyebutkan hamalah dengan ha, bahwa ini dikatakan gharib karena keumuman riwayat-riwayat yang sahih semuanya tanpa ha, menyebutkan dengan jelas hamal. Wa huwa Ibnu Malik Ibnu Nabighah. Walastahal, yang disebutkan dalam sejaknya tadi, al-istihlal huwa raf'us sawt, mengeraskan suara. Yuridu annahu lam ta'lam hayatahu bi sawtin nutqin aw buka'. Yang dimaksud oleh hamal Ibnu Malik Ibnu Nabighah bahwa anak ini atau janin ini belum diketahui dia hidup atau tidak. Belum diketahui bahwa dia sebagai makhluk hidup. Karena belum ada tangisannya. Tidak bisa diketahui dengan suaranya atau dengan rengekannya, tidak ada. Kemudian dia mengatakan yutal. Yutal, ditomahkan dia. Musannah tahtiyah dengan titik dua di bawah. Wabathut ta' difathahkan ta'nya. Wa tasdidil lam, ditasdidkan lamnya, yutallu, maknanya yuhdar wa yulgha. Yuhdar yakni ditumpahkan begitu saja tanpa ada konsekuensi, wa yulgha adalah diabaikan, yakni membantah ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah sij'ul kuhan, ini adalah sajaknya tukang sihir, diucapkan sajak itu untuk menentang kebenaran. Waruya bil ba'il muwahhadah ala annahu fi'l madhi min al-butlan. Diriwayatkan pula dengan ba, yakni yubtal, dari kata butlan, dibatalkan. Wallahu ta'ala alam. Walaupun yang lebih sahih yutal, secara makna sama, yaitu dibatalkan atau diabaikan. Kalimat sija dikatakan annaw oleh An-Nawawi rahimahullah. Wa aktsar nasakh biladina bil musanna, yang terlalu banyak atau dikatakan aktsar nasakh biladina, kebanyakan catatan naskah-naskah asli di negeri kami semuanya dalam keadaan dengan ya, dengan titik dua, yakni yutal bukan butal. Yang disebutkan dengan ba butal dari kata-kata batala, yakni dibatalkan. Tetapi dikatakan di sini oleh Nawawi kebanyakan naskah-naskah aslinya tertulis dengan titik dua di bawah, sehingga yang benar adalah yutal. Ala kulli hal, butal ataupun yutal tetap maknanya sama, tidak berbeda. As-sij' huwa al-ityan bi faqaratil kalam muntahiyah bi fawasil qawafi syi'r. Sij' adalah mendatangkan petikan ucapan-ucapan yang setiap penggalan-penggalan ucapan itu diakhiri dengan huruf yang sama. Kaqawafi syi'r, seperti kafiyahnya syi'r-syi'r. Wal madmu min as-sij', yang tercela dari sajak-sajak itu adalah ma jaa mutakallifan. Pertama, yang datang diucapkan dalam keadaan menyengaja memberat-beratkan diri. Au qusida bihi nasrul batil, atau ditujukan dengan sajak tadi membela kebatilan. Wa ikhmadil haqq, atau menyembunyikan kebenaran. Wa illa faqad warada fil kalamin nabawi, kalau tidak demikian di dalam ucapan Nabi pun ada sajak-sajak seperti itu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua dengan mim. Ini kan sijil. Apakah ini juga dikatakan sijil kuhan? Tidak. Apa perbedaannya dengan sijil kuhan? Dua perkara. Pertama, ghairu mutakallif. Yang kedua, tidak membela kebatilan. Kalau memaksa-maksakan diri, takallufan, maka ini yang tidak terpuji. Seperti beberapa dai kondang di sini, senangnya begitu. Kalau sudah berbicara, dipaksa-paksakan harus dengan sijik, dengan sajak-sajak seperti itu. Bawanya ta, semua terakhirnya. Yang hadir ketawa semua. Dibikin-bikin, takallufan, maka ini tidak terpuji. Apalagi bersama takalluf ditambah dengan pembelaan terhadap kebatilan. Ya, ini menentang sunnah, menentang ucapan Nabi, menentang hukum Allah dengan sajak-sajak seperti itu, maka ini jelas persis seperti ucapan-ucapan sihir. Al-ma'na lijmali, maknanya secara ringkas, ikhtasamat imra'atani darratani min qabilati Hudail. Bertikai, berkelahi dua wanita, yang kedua-duanya dari suku Hudail, yang disebut dengan darratan. Darratan adalah wanita dengan madunya. Darratan. Dalam bahasa Indonesia, istri kedua, ketiga disebut madu. Dalam bahasa Arab, istri kedua, ketiga, keempat disebut darrah. Atau istri pertama juga. Pertama, kedua, ketiga, keempat disebut darrah. Ini kalau satu tidak disebut darrah, kalau dua disebut darrah. Kalau tiga disebut darrah, kalau empat disebut darrah. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalau satu disebut istri, kalau dua disebut madu, kalau tiga, empat disebut madu. Kalau dalam bahasa Indonesia manis, madu. Kalau dalam bahasa Arab serem. Darrah itu dari darat. Darar. Darrah dari darar. Yakni kebanyakan membawa darar sehingga dikatakan dengan darrah. Faramat ihdahum al-ukhra bihajarin saghir. Maka salah satu dari wanita tadi melempar dengan batu kecil. La yaqtul ghaliban. Dengan batu kecil yang tidak membunuh secara keumuman. Ini penting. Keterangan dari para ulama ini penting, sebab ini akan menjawab dari pertanyaan mereka-mereka yang kebingungan, kenapa orang membunuh kok gak dikisos? Bukankah ketika Yahudi membunuh dengan batu, membunuh budaknya, itu dikisos dengan batu pula? Tetapi wanita membunuh wanita lainnya, kenapa gak dikisos? Ini pertanyaan itu terjawab dengan keterangan dari para ulama, bahwa orang itu membunuh dengan batu dalam keadaan tidak niat untuk membunuh. Melempar dengan batu hanya karena kemarahan dan dalam keadaan umumnya tidak membunuh dengan batu seperti itu. Tapi kebetulan dengan takdir dari Allah SWT, dengan hikmahnya, ternyata wanita itu keguguran dan kemudian mati. Makanya disebutkan walaupun di sini dengan faqatalatha, tetapi disebutkan dalam riwayat Muslim, disebutkan dengan kalimat thumma mata. Kalimat thumma mata, thumma matat, yakni kemudian, ada tarakhi, ada jarak. Tidak langsung dengan batu itu mati. Tetapi karena dia hamil, karena begini, karena begitu, maka dia mati. Sehingga walaupun wanita tadi melemparnya, tetapi bukan tujuannya untuk membunuh. Oleh karena itu, yang demikian dikatakan, lakinnahu qatalaha wa qatala janinaha alladhi fi batniha, faqadan Nabi SAW anna diyatal janin. Maka Nabi pun memutuskannya dengan diyah, dengan tebusan, tidak dengan kisos. Disebutkan dengan diyatnya adalah abdun aw amah bagi janinnya. Sawa'un kana al-janin dzakaran am untha, sama saja apakah janin itu sudah bisa diketahui laki-laki atau perempuan. Bahwa ini laki-laki berarti, perempuan berarti enggak ada. Laki maupun perempuan tetap dia adalah hurrah. Tebusannya adalah hurrah. Bahkan ditambahkan oleh para ulama seperti Ibn Mulaqin, menukilkan mutlaqan, walaupun dalam keadaan belum berbentuk laki atau perempuan. Walaupun dalam keadaan dia belum terlihat lengkap, artinya cacat bayinya, tetap sama. Ini kan bayi cacat mestinya lebih murah. Tidak. Tetap sama, ghurrah amatun au walidah. Amah atau walidah. Budak laki-laki maupun perempuan. Walaupun bayinya cacat, walaupun bayinya kecil, walaupun bayinya demikian ataupun besar, walaupun bayinya begini dan begitu, tetap sama. Wa qad lil mar'ati al maqtulah biddiyah. Sedangkan wanita yang merupakan ibu tadi, ibu janin tadi, ketika mati, maka dia harus membayar diyatnya kamilah dengan secara sempurna. Kenapa dia tidak qisas? Dikatakan karena qatalaha shibhu amad. Disebut dengan shibhu amad. Kalau amad, amdan, maka qisas. Kecuali kalau dimaafkan. Sedangkan kalau dia dalam keadaan tidak sengaja, maka ada hukum yang tersendiri. Tetapi ini kejadiannya adalah shibhu amad, bukan amd. Watakunu ala aqilatil mar'ah. Maka tebusannya merupakan tanggung jawab aqilatul mar'ah. Sudah dikatakan tadi aqilah. Apa itu aqilah? Kerabatnya yang bertanggung jawab terhadapnya. Sehingga kalau tidak sanggup bapaknya, maka paman-pamannya. Kalau tidak sanggup paman-pamannya, maka yang dari sana semua. Semakin luas, semakin luas. Kalau masih belum cukup dan tidak sanggup, harus dibantu oleh sukunya, Bani Hudzail. Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang dikatakan aqilah. Sehingga sesuai dengan kedekatan dari kekerabatan dengan wanita tadi, sekedar itulah ditanggung jawabnya membayar diat tadi. Semakin dekat, semakin bertanggung jawab. Kalau dia tidak mampu, maka meluas kepada yang agak jauh, kepada yang agak jauh, kepada yang agak jauh, tetapi masih tetap kerabatnya. Limadha li'anna mabnaha ala tanasur. Karena yang namanya kejadian tidak sengaja, harus ada tanasur, harus ada saling menolong. Khususnya yang masih kerabat dekat atau masih keluarga. Walikaunil qatl ghairu amd, karena pembunuhannya tidak sengaja, maka sangat wajar kalau keluarganya harus membantunya. Nah, bima anna diyah miras, dan karena yang namanya diat itu adalah warisan, mau diberikan kepada si mati, untuk apa si mati? Tentunya untuk ahli warisnya. Maka yang demikian, harta diat tadi diberikan kepada ahli warisnya, anaknya atau siapa-siapa yang bersamanya dari warasa, dari ahli warisnya. walaysa lil aqila minha syai, dan bukan untuk aqilah. Walaysa lil aqilati minha syai. Ini ada keanehan bahwa aqilah tidak mendapat sedikit pun, padahal yang namanya aqilah ada yang termasuk ahli waris, ada yang tidak. Semestinya dikatakan bukan untuk aqilah secara umum, yakni untuk ahli warisnya saja. Kalau kebetulan aqilahnya adalah ahli warisnya, ya tentunya dapat. Enam. Tetapi kalau seperti tadi paman-pamannya yang ternyata si ibu tadi punya anak laki-laki, dapat atau tidak dapat? Tidak dapat. Walaupun mereka protes dengan akalnya, kalau dia yang terbunuh, kami harus membantu. Kami yang aqilah kan, membantu membayarkan diatnya. Tetapi ketika dia yang membunuh, kami yang membayar diatnya. Ketika dia yang terbunuh, kenapa enggak pada kami diatnya? Bagaimana kita jawab? Beda. Kalau masalah pembunuhan tadi adalah penanggung jawab, dan itu dalam keadaan kekerabatan. Kalau tidak sanggup, tentunya meluas kepada pamannya, kepada siapa-siapa, sampai sanggup. Karena kadarnya sudah disebutkan. Apakah mi'at minal ibil atau khamsin ibil, ini adalah sudah ditentukan. Tetapi kalau warisan dibagikan kepada ahli waris dan sudah dalam keadaan tertentu ahli warisnya fulan, fulan, fulan. Barangnya tertentu, orangnya tidak tertentu. Ini pada pembayaran diat. Maka alaman alal aqilah, diatnya seorang wanita yang membunuh tidak sengaja, maka tanggung jawabnya adalah pada semua. Berarti angkanya sudah ada. Berapa angkanya? Sekian. Dibagi kepada siapa yang bertanggung jawab? Kepada siapa dari kerabatnya, tergantung kedekatannya. Kalau bapaknya sudah cukup, cukup. Kalau tidak sanggup, dibantu oleh mamanya, oleh semua kerabat-kerabatnya. Iya toh? Berarti yang tertentu nilai hartanya harus bayar diat sekian. Siapa yang membayarnya? Inilah yang tidak tertentu, aqilah, semua kerabatnya. Tapi kalau wirasah, sebaliknya, orangnya tertentu, uangnya yang tertentu, hartanya. Orangnya tertentu, ahli waris, anak. Bapak, ibu, kalau ada. Dan ini ditentukan dalam hukum faraid, hukum waris. Baik. Sedangkan hartanya, ya berapapun yang dimiliki oleh si wanita tadi dari jadi warisan. Termasuk diat yang dia terima, kalau dia itu terbunuh karena dibunuh orang, dan kemudian dia mendapatkan diat, diat itu termasuk dibagikan kepada ahli waris. Orangnya berapa, ya hartanya yang itu tadi dibagi segitu. Dibagi ahli waris, paham? Jadi tidak bisa pakai kias. Kalau dia yang membunuh, kami yang harus bertanggung jawab untuk urunan bayar diatnya. Tapi ketika dia yang dibunuh, kenapa warisannya enggak pada saya? Kata si paman-pamannya. Ya karena enggak punya anak. Nah, karena punya anak dia laki-laki. Kalau dia enggak punya anak, baru kamu dapat. Wahai paman-paman, kan begitu. Nah, jadi enggak bisa kias karena berbeda sangat, bertolak belakang. Yang ini hartanya jelas, orangnya tidak jelas. Sedangkan masalah warisan, orangnya sudah tertentu, ditentukan dalam Quran. Sedangkan hartanya tergantung apa yang dimiliki oleh si mati. Nah, qala, dikatakan selanjutnya, faqala Haml ibn Nabighah, maka Haml ibn Nabighah berkata, walidul qatilah, bapaknya si wanita yang membunuh tadi, berarti bapaknya Ummu Afif. Ya Rasulullah, kaifa nagrim man saqata mayyitan? Bagaimana kami harus membayar denda, tebusan diat, bagi seorang yang keguguran atau janin yang jatuh dalam keadaan mati? Jatuh dalam keadaan mati, berarti layak kul walam yashrab. Berarti tidak pernah makan, tidak pernah minum. Wala nataqa, dan tidak pernah berbicara, tidak pernah nangis. Hatta na'rif bidzalika hayatahu. Tidak ada tanda-tanda kalau dia hidup. Artinya seperti barang mati saja. Yaqulu dhalika bi uslubi khitabiyyin masjur. Diucapkan oleh dia, oleh Haml ini, dengan gaya bahasa yang masjur, yang bersejak, bersajak. Fakarihan nabiyyu maqalatahu. Maka nabi pun tidak suka ucapan ini. Lima fiha min raddil ahkami syari'ah. Karena dia menolak ahkam syari'ah. Bihadihil asja'il mutakallifah. dengan sajak-sajak yang dibuat-buat, sajak-sajak yang dipaksa-paksakan. Al-musyabaha li asja'il kuhan, sangat mirip dengan sajak-sajaknya para tukang sihir. Alladzina yakuluna biha amwalan nas, yang tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung itu memakan harta manusia dengan batil. Berarti sajak-sajaknya tukang sihir itu untuk kebatilan, untuk membela kebatilan, dan untuk memakan harta orang dengan batil. Maka apakah kamu mau seperti tukang sihir mengucapkan sajak-sajak untuk menentang hukum Nabi, untuk menentang keputusan Nabi, dan untuk membela perempuan yang membunuh tadi, dan untuk menyelamatkan harta kalian dengan batil? Sungguh min ikhwanil kuhan, kata Nabi, ini adalah semirip dengan sajaknya para tukang-tukang sihir. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu taufiqul afiyah. Kita akan ambil faedah-faedahnya pada kajian mendatang biadillah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.